di Australia misalnya, di Amerika misalnya. Karena kita menghukumi seseorang dengan zalimnya, dengan apa yang kita bisa lihat. Ya. Ya, muttafaqun alaih hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan barangkali kita salat dulu. Sebelumnya barangkali ada pengumuman. Ada pengumuman dari pengurus. Salah satunya, tapi dua-duanya.